semua. Aku milik Maimuna, suka wajah Jamila. Aku mah aku milik Maimuna, suka wajah Jamila. Aisyah suka semua. Rame Jumbo.